artinya? Kunut itu mempunyai 13 makna. Ya. Sekarang makna-makna yang... Ya. Apakah berdoa? Berdiri? Kunut bisa bermakna berdiri. Bisa bermakna, apa namanya, termenung. Ya. Tafakkur. Dan bisa bermakna panjang membaca. Ya, banyak lagi makna kunut. Ya. Dan semua ini punya makna. Dan bisa masuk di dalam konteks hadis ini makna-makna itu. Karena banyaknya makna di sini dan kita tidak punya dalil yang menguatkan salah satu dari makna, asalnya kita katakan tidak ada kunut subuh. Iya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Iya. Di dalam hadis Tariq bin Asyam, salah seorang sahabat, beliau ditanya oleh anaknya, "Wa ya ayahku, apakah ada kunut subuh di subuh hari?" Iya, seperti yang dilakukan sekarang orang. Ayahnya berkata, sahabat beliau, kata beliau, "Saya sholat di belakang Rasulullah, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang Utsman, tidak seorang pun yang melakukan itu." Kata Tariq bin Asyam, "Wahai anakku, itu perkara baru." Karena kata itu baik, tentunya para sahabat sudah melakukannya. Para sahabat sudah melakukannya. Ini sisi yang ketiga. Sisi yang keempat, dari Ibnu Umar dan beberapa orang sahabat yang lain mengingkari adanya kunut subuh terus menerus. Sisi yang kelima, ya. Orang yang melakukan kunut subuh, ya, bacaannya Allahumma hdina fiman hadait, ya, wa afina fiman afait, dan seterusnya. Ini bacaan di kunut witir. Kenapa dijadikan di kunut subuh? Ya. Bacaannya di kunut witir. Kenapa dijadikan di kunut subuh? Ya. Baik, ini dari sisi yang kelima. Dari sisi yang keenam, andai kata kunut subuh itu ada riwayatnya, ya, tentunya kan begitu. Iya. Ini masalah salat. Salatnya Nabi itu diriwayatkan puluhan sahabat tentang cara salat Nabi. Apalagi ini salat subuh dihadiri oleh para sahabat. Andai kata kunut subuh memang ada, maka akan tersebar dalam hadis yang sangat banyak. Kenapa hadis kunut subuh cuma satu dalam hadis Anas bin Malik, dan itu pun yang meriwayatkannya rawi lemah. Iya. Andai kata memang itu adalah perkara yang terkenal. Iya, kan begitu. Nah, akan disaksikan oleh sahabat dan banyak sahabat yang bercerita, banyak sahabat yang menyampaikannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah perkara yang tidak disyariatkan. Dan ini insyaallah taala yang benar, bahwa kunut subuh itu adalah perkara yang tidak disyariatkan dan perkara yang baru tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya, dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semua di atas jalan yang lurus. Dan seorang itu kalau mengerjakan suatu ibadah sesuai dengan yang dituntunkan, itu lebih baik daripada dia menambah sesuatu yang tidak dituntunkan. Ya, letihnya dia di dalam suatu tambahan tidak ada tuntunannya, itu sangat jelek sekali dan membahayakannya. Kurangnya dia di dalam ibadah yang ibadah itu sebenarnya sudah cukup, cuma dia peringkas, itu lebih baik daripada orang yang memperpanjang tetapi menambah. Nah, ya, ini kaidah umum di dalam syariah. Karena itu kata para ulama, al-iqtisadu fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Hemat, ya, hemat di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh semangat dalam melakukan bid'ah. Ya. Baik. Pertama, katanya kenapa Salafi terlalu banyak mengambil pendapatnya Imam Ahmad? Apakah Ahmadiyah? Ya salah ya, kalau mengikuti pendapat Imam Ahmad ini namakan Hambaliyah, bukan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah di zaman ini terkenal suatu kelompok sesat, ya, yang disebut dengan Al-Qadiani, ya, Ahmad Al-Qadiani yang mengaku Nabi, itu yang dinamakan Ahmadiyah. Ya. Jangan tertipu ya, Ahmadiyah ada juga di Indonesia ini, itu kelompok kafir keluar dari Islam sebab mengaku ada Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madhab itu madhab Hambali, itu madhabnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani al-Baghdadi al-Iraqi. Ya. Itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan kita memang kadang menyebut nama atau pendapat Imam Ahmad, ya. Tapi bukan artinya imam yang lain kita tidak pakai, sering, ya. Kita mengambil dari semua madhab, ya, semua madhab. Dan madhab salafi itu adalah madhab yang sudah lama, ya, madhab yang sudah lama. Sebab salafi itu apa maknanya? Mengikuti para ulama salaf. Para ulama salaf siapa? Para sahabat, para tabiin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena itu madhab salaf itu sudah ada sebelum lahirnya Abu Hanifah, sebelum lahirnya Imam Ahmad, sebelum lahirnya Imam Malik, sebelum lahirnya Imam Syafi'i. Sudah ada. Ya. Itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma diringkas dengan kalimat ringkas salafi. Begitu saja. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu ni'mat salafi ana lak." Ya, sungguhnya saya adalah sebaik-baik salaf bagi kamu. Beliau namakan dirinya salaf, begitu. Jadi ini dari sisi penisbatan, ya. Adapun hakikat, hakikatnya adalah Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu tanpa penambahan dan tanpa pengurangan. Karena itulah prinsipnya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yang dijamin dalam hadis khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunakum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah sebaik-baik generasi kami, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Adapun pendapat Imam Ahmad, memang kalau kita lihat dari sisi madhab fikih, empat madhab, madhab Hanafiya, madhab Malikiya, madhab Syafi'iya, dan madhab Hambaliya, dan kita uraikan dari awal kitab fikih sampai akhir, memang yang paling banyak benarnya di madhab Hambaliya. Iya. Memang yang paling banyak benarnya di madhab Hambaliya. Tapi bukan artinya Imam Ahmad semuanya benar. Tidak. Kadang kebenaran Imam Ahmad pegang, itu juga yang dipegang oleh imam yang lain. Ya, sama pendapatnya. Kadang Imam Ahmad di sini disalahkan oleh para ulama yang benar, pendapat imam yang lain. Tapi yang diikuti di sini bukan imamnya, yang diikuti adalah dalilnya. Dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab para imam empat ini melarang. Ya. Kata mereka haram hukumnya mengambil pendapatku, tanpa mereka tahu dari mana saya ambil. Harus tahu apa dalilnya. Ya, dikembalikan kepada dalil, bukan mengikuti madhab. Ya. Baru masuk Islam kamu harus ikut madhab Syafi'i. Ya. Begitu diajari oleh sebagian orang-orang Indonesia kepada Muslim, orang Muslim di Jepang. Ya, bayangkan di Jepang diajari begitu. Baru masuk Islam diajari sama orang Jawa, kamu apa namanya masuk Islam dengan madhab Syafi'i. Ya. Akhirnya bikin mereka pusing. Ya. Mereka tulis surat pertanyaan kepada seorang ulama. Ya. Dengan nama Sultan Al-Ma'sum, akhirnya dikaranglah buku oleh beliau dengan judul Hadiyatus Sultan ila Muslim Yaban. Hadiahnya Sultan untuk Muslim Yaban. Ya, Muslim Jepang. Ya, maksudnya tidak ada itu. Harus berpegang dengan satu mazhab. Semua imam mazhab kita hormati. Kita lihat pendapatnya. Tetapi kita kuatkan sesuai dengan dalil dari Al-Quran wa Sunnah menurut kaidah mereka sendiri. Menurut kaidah empat imam itu sendiri. Ya, demikian. Jadi, ini sisi melihat. Jadi asalnya kita tidak melihat mazhab. Asalnya kalau seorang menyampaikan pendapat, dilihat yang disampaikan tersebut dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua banyak. Ya. Dan tidak semua orang bisa untuk berijtihad. Ya. Dalam beberapa masalah dan masalah-masalah yang tempat berijtihad itu berbeda-beda. Ini butuh uraian panjang lebar. Ya. Dan apa namanya satu dua majlis itu tidak cukup untuk menguraikannya. Jadi saya kira untuk pertemuan malam ini dulu yang bisa saya apa namanya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pertemuan malam ini ada manfaatnya. Atas segala macam kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرين ينسي هرماتي دان سيمو ليكن كتاب في dalam membahas bab taubat dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan bab taubat ini adalah bab yang sangat besar nilainya. Terdapat di dalamnya kandungan pelajaran bagi seorang mukmin dan mukminah. Khususnya mendekati bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, kita harapkan pembahasan-pembahasan kita di dalam bab ini bisa memberikan nilai tersendiri dan merubah suasana menghadapi bulan Ramadan dengan suasana yang lebih baik. Di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دري أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه دري النبي صلى الله عليه وآله وسلم بليو برسبدا إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل hatta taqlu asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Sungguhnya Allah taala menghamparkan tangannya di malam hari supaya memberi tobat kepada orang yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah menghamparkan tangannya di siang hari untuk memberi tobat orang yang berbuat jelek di malam hari. Demikian terus hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan tobat kepada hambanya panjang belum tertutup pintu tobat tersebut. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu dosa pun kalau seorang bertobat sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan di dalam syariah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan juga ada rahmat Allah seorang apabila berdosa tidak langsung dijatuhkan untuknya balasan dari perbuatan dosanya. Atau langsung disiksa karena perbuatan dosanya itu secara langsung. Tapi diundur dengan hikmah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada sebagian orang, dan pada sebagian orang yang lainnya dipercepat untuknya siksaan. Naam. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu la'ajja, andai kata Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia karena perbuatan mereka, setiap kali mereka berbuat dihukum, maka akan binasa manusia ini. Nah, tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Karena itulah hendaknya kita mengetahui betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, terhadap kita seluruh manusia. Karena itulah tidak pantas seorang muslim lalai dari hal ini dan meninggalkan berinabah kembali dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Allah menghamparkan tangan kanannya di malam hari. Ini penetapan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan Allah mempunyai sifat tangan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita katakan Allah mempunyai sifat tangan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Hadis, dan tangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, manusia tidak ada ilmu tentang bagaimana kaifiat tangan itu. Iya, kita tetapkan itu keimanan seorang muslim dalam masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah menghamparkan tangannya di malam hari. Liyatuba musiun nahar, supaya orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat. Ya. Diberi waktu supaya bertobat. Nah, sebaliknya wayabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail. Dan Allah menghamparkan tangannya di siang hari supaya orang yang berbuat jelek di malam hari berbuat bertobat kepada Allah. Dan dimaklumi bersama, kita manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan, kecil maupun besar, pasti ada kesalahan pagi dan petang. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Baik sekalian hambaku, sungguhnya kalian berbuat salah siang dan petang, dan saya mengampuni semua dosa, karena itulah meminta ampunlah kalian kepadaku, niscaya saya akan mengampuni kalian. Ya. Jadi hamba itu tidak lepas dari kesalahan dan pasti ada dosanya. Bahkan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian manusia tidak berdosa, maka Allah akan memusnahkan kalian dan dibawa dengan satu kaum kemudian mereka berbuat dosa. Iya. Menunjukkan bahwa ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala manusia itu ada jatuh dalam kesalahan. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni semua dosa. Tapi bukan artinya ini anjuran untuk berbuat dosa, bergampangan dalam dosa. Tidak. Ini sekedar penekanan bahwa Allah maha mengampuni bagi hambanya yang ingin bertobat. Adapun orang-orang yang tidak mengenal dirinya, sering melakukan kesalahan, tidak pernah merasa dirinya bersalah, tidak pernah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa aman akan dirinya, merasa aman akan makar Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti ini tidak akan beruntung di dunia dan di akhirat. Karena itulah hendaknya setiap muslim mempunyai fikih yang baik, pemahaman yang baik tentang agamanya, supaya ia berada di atas kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Iya. Dan di sini disebutkan pintu tobat, Allah terus-menerus membuka tobat untuk orang yang berbuat dosa siang dan malam, terus terbuka. Batasnya sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Ini batasan terakhir, ketika matahari terbit dari arah barat. Karena itu syarat syahnya tobat, syarat diterimanya tobat, diantara syaratnya sepanjang tobatnya itu pada waktu yang masih mungkin ia bertobat. Ya. Waktu seorang itu masih mungkin bertobat itu pada dua waktu. Waktu yang pertama pada saat muncul tanda-tanda hari kiamat yang besar, seperti terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya binatang dari bumi. Ya. Binatang keluar dari bumi berbicara kepada manusia. Kalian, kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah. Keluar binatang berbicara. Kalau sudah keluar, orang beriman tidak ada lagi manfaat keimanan. Ya. Pada waktu itu. Maka tobat itu disyaratkan, selain dari syarat yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, diharuskan ikhlas, haruskan dia berlepas, mencabut dirinya dari perbuatan dosa itu. Kemudian yang ketiga, dia harus menyesali perbuatannya. Yang keempat, dia harus berazm, berniat dengan sungguh-sungguh di dalam dirinya tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Syarat yang kelima, masih ada waktu. Tobatnya diterima sepanjang masih ada waktu untuk bertobat. Ya. Yaitu sepanjang belum muncul tanda-tanda hari kiamat yang besar, ya, sebelum terbitnya matahari dari arah barat, dan sepanjang ruh belum sampai di tenggorokan. Ini dua syarat, semuanya akan di disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi ya, dalam tiga hadis. Kemudian hadis berikutnya kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tobat kepadanya. Dimaklumi bersama, matahari terbit dari arah timur, terbenam di barat. Apabila matahari sudah terbenam di barat, maka apa sudah terbit dari arah barat, maka itu adalah tanda hari kiamat yang besar. Sebab tanda hari kiamat itu terbagi dua. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil nampak, kelihatan di zaman ini. Ya. Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanda hari kiamat. Ya. Perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Ya. Kemudian tersebarnya minuman-minuman keras tanda hari kiamat kecil. Nampak di zaman ini, kelihatan. Ya. Jangan tersebar. Ya punya pengumuman-pengumuman di jalan-jalan, terang-terangan. Kemudian banyaknya pembunuhan nampak. Ini adalah tanda, sebagian dari tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Dan ada tanda-tanda besar. Nah inilah salah satunya disebut di sini adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dalam Al-Quran dikatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari tatkala datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda hari kiamat besar sebagian datang, pada hari itu la yanfa'u nafsan imanuha, hari itu keimanan tidak akan bermanfaat untuk seorang manusia. Tidak bermanfaat untuk jiwa. Lam takun amanat min qabl. Kalau dia tidak beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira. Atau dia berbuat baik dalam keimanan. Jadi kalau sebelumnya dia tidak beriman, kemudian setelah muncul tanda hari kiamat ini, baru dia sadar rupanya benar ini. Waktu itu tidak ada lagi ya, kesempatan sadar, tobat. Nah, pada waktu itu tidak ada lagi kesempatan. Ya. Tidak diterima lagi tobatnya. Yang bermanfaat kalau dia beriman sebelumnya. Kalau dia beriman sebelumnya, pas melihat tanda itu semakin menambah keimanannya. Seperti ini bagus. Karena itulah hendaknya setiap muslim berusaha membenahi dirinya. Berusaha membenahi dirinya dengan amalan-amalan yang salih untuk dia bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Hadith yang ketiga atau hadith selanjutnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima tobat seorang hamba sepanjang dia belum yugargir. Ya. Al-gargarah itu artinya nyawa sampai di tenggorokan. Itu yugargir, gargarah. Ya. Jadi Allah menerima tobat seorang hamba sepanjang nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sakratul maut, ya. Maut sudah di depannya, baru dia bertobat, dia akan bermanfaat keimanannya. Iya. Nah, keimanannya tidak bermanfaat. Iya. Lihat kisahnya Fir'aun. Ketika sudah hampir mati, tenggelam. Iya. Baru dia sadar waktu itu. Disebutkan dalam Al-Quran, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحَرِ, dan kami melewatkan Bani Israel di laut. Ya, dan kita ketahui bersama di ayat-ayat yang lain disebutkan bagaimana mereka lewat. Laut itu terbelah menjadi 7 jalan ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Bani Israel pun jalan di laut. Ya. Mereka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Nah, dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan oleh Firaun? Melihat Bani Israel yang melewati laut dalam keadaan seperti itu, narasu akal ini. Ya. Mereka mampu sedemikian rupa, ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia beriman waktu itu. Tapi apa yang dia lakukan? Fa'atba'akum Fir'aun wa junuduhu bagyan wa adwa. Fir'aun pun mengikuti mereka dengan kesewenang-wenangan dan permusuhan. Ya. Nah, hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika Fir'aun sudah tenggelam, qala, baru dia berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Katanya Fir'aun, saya beriman bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali yang sembahan yang Bani Israel beriman kepadanya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan agama Nabi Musa. Dia sadar dalam keadaan seperti ini, apa manfaatnya ucapannya dan nyawanya sudah ditenggorokan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu ingin bertobat padahal kamu sebelumnya sudah bermaksiat dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Iya. Andai kata tobatnya bukan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan belum sekerat, dia bertobat dan beriman kepada Allah, niscaya akan diterima. Tapi Fir'aun tetap terhukumi kafir dan tidak bermanfaat ucapannya ini. Tatkala ia mengucapkan tobatnya dalam keadaan sudah sedemikian rupa, nyawa sudah di depan matanya, tidak bermanfaat sudah. Iya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyawma nunajjika bi badanik." Maka pada hari ini kami selamatkan engkau dengan badanmu. Ya, maksudnya setelah dia tenggelam, badannya terjaga. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu menjadi peringatan bagi orang-orang di belakang kamu. Iya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sungguhnya kebanyakan dari manusia lalai dari ayat-ayat kami. Subhanallah. Sini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah pelajaran bagi kita kaum muslimin pada kisah Firaun ini. Dia diterima tobatnya sebab ia mengucapkan hal tersebut dalam keadaan sedemikian rupa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inna Allah la yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakbal, menerima tobat seorang hamba sepanjang nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah nyawa sampai di tenggorokan, ketika sakratul maut datang menjemput, malaikat malakul maut sudah datang menjemput, baru dia sadar, baru dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya tobat itu. Iya. Tidak ada manfaatnya. Penyesalan itu pasti dialami oleh setiap insan ketika sakarat, muslim maupun kafir, baik maupun fajir. Adapun orang yang baik, dia menyesal kenapa dia tidak beramal sebanyak mungkin. Adapun orang yang fajir, penyesalannya berlipat ganda. Karena itulah, sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita waktu untuk bertobat, sepanjang hayat masih di badan kita dan Allah masih memberikan detak napas kepada kita, maka hendaknya seluruh hal tersebut kita gunakan di dalam membersihkan lembaran-lembaran kehidupan kita yang setiap dari kita yakin bahwa ada goresan-goresan hitam di situ. Dan ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tobat dan berusaha untuk meninggalkan seluruh dosa, bersungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan, untuk melakukan dosa, bersungguh-sungguh dalam hatinya tidak akan melakukan dosa lagi. Iya. Ketobatan nafsu, tobat yang jujur pada seorang hamba, tobat yang sempurna. Apalagi di waktu sekarang ini yang sepatutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan bisa hidup di bulan Ramadan. Peluang yang sangat berharga, kesempatan emas untuk setiap muslim beramal saleh. Menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu, menghapuskan kesalahan-kesalahannya, mengasihani dirinya. Ya. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berbagai macam keutamaan dan kemuliaan di dalamnya. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa Ramadanu wa Ramadan kafaratu bainahuma majtanabal kaba'ir." Ramadan, kalau dia puasa dengan baik, datang lagi Ramadan berikutnya puasa dengan baik, maka antara dua Ramadan ini apa yang dia lakukan? Penghapus dosa-dosanya sepanjang dia tidak melakukan dosa besar. Iya. Penggugur dosa. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dalam rangkaian keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Ada tiga lafaz ya dalam hadis ini. Ada siapa yang berpuasa Ramadhan, ada yang siapa qiyamul lail, ya salat malam Ramadhan, ada yang siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar. Tiga riwayat. Semuanya ini siapa yang melakukannya dan semuanya di dalam bulan Ramadhan, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Allahu Akbar. Nikmat apa yang lebih besar dari ini? Diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Iya. Karena itulah hendaknya setiap hamba bersegera dan berlomba-lomba mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan amalan yang saleh. Iya. Hari tatkala amalan dilipat gandakan. Dan pelipatan ganda amalan puasa itu melebihi yang lainnya. Naam, sebab diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Illa shaum bainahu li wa ana ajzi bi." Kecuali puasa, sungguhnya puasa itu khusus untukku dan saya sendiri yang akan memberikan pahala untuknya. Iya. Dan manfaatnya tentunya sangat banyak. Tapi di sini yang perlu kita lakukan, iya, sebagai pendahuluan untuk melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan, pertama hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada tahun ini kita masih diberikan kemuliaan dan kesempatan bisa hidup di bulan Ramadan, meraih amalan yang saleh. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mempersiapkan persiapan sebaik mungkin untuk menggunakan bulan Ramadan, memanfaatkan bulan Ramadan dalam kebaikan sebanyak mungkin. Iya. Kalau ia di selain bulan Ramadan sedikit misalnya dalam beribadah banyak terganggu, maka dia usahakan, punya usaha-usaha bagaimana caranya dia bisa menggunakan Ramadan tersebut, memanfaatkannya dengan sangat baik. Iya. Kemudian yang ketiga, hendaknya setiap muslim bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk di bulan Ramadan dalam keadaan penuh dengan kesadaran, penuh dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepantasnya yang dilakukan oleh setiap muslim. Seorang muslim yang sadar bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang sadar bahwa dirinya akan berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan amalannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Adi bin Thabit riwayat Imam Al-Bukhari, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah yang Maha Pengasih berbicara langsung kepadanya tanpa penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Ia melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat kecuali amalan yang dia lakukan. Wayanzuru ashmana minhu fala yara illa ma qaddam. Dan ia melihat ke sebelah kirinya, dan ia tidak melihat kecuali amalan yang dia lakukan. Wayanzuru tilqa'a wajhihi. Dan dia melihat ke arah depannya. Fala yanzuru illa an-nar. Ia tidak melihat kecuali neraka Jahannam. Ingat di padang mahsyar yang sangat mengerikan itu. Kalau kita tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhir kelak, semenjak kita masih berada di dunia, kapan kita akan mempersiapkannya? Di dunia ini adalah hari untuk beramal, tidak ada hisab. Dan besok adalah hari hisab, tidak ada amalan. Ya. Karena itu hendaknya kita sadari. Dan muslim yang cerdik adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang kita persiapkan? Apakah setiap dari kita sudah mampu menjamin dirinya mempersiapkan kebaikan ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mampukah ia mempersiapkan dirinya ketika terwujud apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam At-Tirmidzi, "La tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergerak dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya lima perkara. Lima perkara ini harus kita persiapkan di muka bumi ini. Harus kita benahi sebaik mungkin. Supaya kita ketika ditanya tentang lima perkara ini, jawabannya jawaban yang baik. Jawabannya memudahkan untuk kita semua. Dan ini tempat mempersiapkannya di dunia. Kalau kita tidak mempersiapkannya pada hari ini, kapan kita akan mempersiapkannya? Kalau kita tidak beruntung pada hari ini, hari berikutnya tidak akan beruntung. Ya. Karena itulah, hendaknya mempersiapkan dengan baik. Kata Nabi, tidak akan bergerak dua kaki, dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang lima perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Umur akan ditanya, di mana engkau menghabiskan umurmu? Dalam kebaikan kah atau dalam kejelekan? Ya. Pertanyaan yang kedua, an syababihi fi ma abla, tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Di mana dia usangkan, dia habiskan waktu mudanya. Ini dua pertanyaan yang banyak manusia lalai darinya. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengabarkan dalam hadis Ibn Abbas, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia lalai dari dua nikmat ini. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak waktu luang, banyak kesempatan, tapi berlalu begitu saja. Dan ingat, amalan manusia di muka bumi ini, usaha dia itu adalah usaha menjual dirinya. Dan cuma ada dua kemungkinan, apakah dia merugi atau dia beruntung. Apakah dia membebaskan dirinya dari api neraka atau dia justru menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Cuma dua kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia itu berusaha. Setiap manusia berusaha di muka bumi ini. Fabai'un nafsahu, maka dengan usahanya dia jual dirinya. Famu'tikuha, ada yang dengan usahanya dia membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang dengan usahanya dia menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka wa iyadhu billah. Maka hanya dua kemungkinan. Dan tidak seorang pun di antara kita yang hadir dan yang hidup di muka bumi ini sekarang ini yang tahu di mana kedudukan kita dari dua ini. Apakah kita orang yang merugi atau orang yang beruntung? Karena itu para ulama as-salaf rahimahullahu taala, mereka dalam keadaan seperti ini terus-menerus takut akan dirinya, senantiasa muhasabah akan dirinya. Ya. Khususnya ketika menghadapi waktu-waktu peluang beribadah. Sebagian para sahabat, ketika dalam keadaan sakit, ia menangis tersedu-sedu. Ya. Tangisan yang luar biasa. Ditanya, kenapa engkau menangis? Katanya, dua genggaman yang saya tidak tahu di mana saya dari dua genggaman tersebut. Apakah saya ini berada dalam genggaman orang-orang yang menghuni surga atau dalam penghuni neraka, waliyadu billah. Sadar mereka. Dan sungguh banyak di antara manusia yang tidak paham akan hakikat dari kehidupan ini. Ini misi dari kehidupan manusia, hakikat dari kehidupan manusia di muka bumi ini adalah untuk mempersiapkan bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu ini orang asing atau orang yang hanya sekedar berlalu saja. Kehidupan kita di dunia ini, sementara kita di dunia hanya sekedar berlalu atau orang asing, mengambil bekal, lakukan perjalanan. Dan ingat, kehidupan kekal abadi adalah di akhirat. Dan di akhirat cuma dua kemungkinan, orang merugi atau orang beruntung, penghuni surga atau penghuni neraka. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Nah, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Ya. Dan setiap dari kita tidak ada yang menyelamatkan dirinya kecuali amalannya. Karena itulah beramallah sebaik mungkin. Ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Bertobat sesegera mungkin. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menggugurkan apa yang telah lalu dengan amalan soleh. Menjaga sholat lima waktu secara berjamaah di masjid. Ya. Melakukan sholat-sholat sunnah. Dia jaga dengan baik. Setelah itu banyak memohon dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ketuk semua pintu-pintu kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia diberikan kemampuan masuk di pintu ibadah, di pintu sholat, dia ketuk pintu sholat, masuk ke pintu sholat. Dia lakukan amalan-amalan kebaikan dalam sholat. Apakah sholat wajibnya, sholat sunnahnya? Ya. Dia mampu di pintu puasa, dia berpuasa. Banyak puasa yang disunnahkan. Kalau dia memang mampu dalam hal tersebut, dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya dalam kebaikan. Ya. Dia mampu di bidang membantu kaum muslimin, dia gunakan seluruh kebaikan. Yang jelas, dia gunakan seluruh waktunya dan dia upayakan semua waktunya, setiap detik yang dia lakukan, setiap detik yang dia lalui, semuanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya disiapkan oleh setiap muslim. Kalau kita tidak sadar akan diri kita semenjak hari ini, kapan lagi kita akan sadar? Apakah kita akan sadar akan diri ini? Ketika kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dicabutnya ruh dan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Naam. Yauma nahsyurul mujrimina. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ketika ditiup sangsakala, maka dikumpulkanlah orang-orang yang berdosa dalam keadaan terpisah-pisah. Naam. Pada hari itu, luar biasa. Maka apa yang mereka katakan ketika mereka dikumpulkan? Katanya, seakan-akan kita hidup di muka bumi ini hanya 10 hari. Coba. Hanya 10 hari. Allah berfirman, nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amsaluhum tariqah illa bistum illa yawma. Allah berfirman, kami yang lebih tahu apa yang mereka katakan. Orang yang paling baiknya kehidupannya di muka bumi, dia katakan, kami atau kalian hanya hidup hanya satu hari. Hidupnya hanya satu hari sekali. Ya. Itu nilai kehidupan di muka bumi ini. Sebentar. Ya. Dan terasa sedikit ketika roh sudah berpisah dengan jasad. Terasa sedikit kehidupan itu. Kalau kita tidak gunakan dengan kebaikan, maka kapan kita memberikan manfaat untuk diri kita? Kapan kita mengasihani diri ini? Ya. Nah, di hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, sebagai pelajaran dan peringatan. Ya. Supaya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu dengan baik. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kehidupan, ya, bisa masuk di bulan Ramadan, beramal dengan amalan yang baik, dengan amalan yang saleh. Dengan hal tersebut kita berharap digugurkan dengannya dosa dan kita meraih pahala yang sangat besar dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Iya. Baik, mungkin selanjutnya. Kelanjutan hadis itu la tazalu atau la tazalu qadama 'abdi. Tidak akan bergerak dua telapak kaki seorang hamba sampai ditanya tentang lima pertanyaan. Kita sudah sebut dua tadi pertanyaan. Yang pertama tentang an umrihi fi ma afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua an syababihi fi ma abla, tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Pertanyaan yang ketiga dan keempat tentang harta. Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Yang ketiga dari mana dia dapatkan hartanya? Yang keempat di mana dia habiskan hartanya? Dua pertanyaan. Harta ini. Iya. Harus dia tahu di mana dia dapat. Apakah dari halal atau dari yang haram? Setelah pendapatannya semua jelas, sudah dihisab, ya, sekarang penggunaannya kemana? Baik atau tidak? Ya. Karena itu hendaknya diketahui bahwa harta itu adalah fitnah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gunakan dalam kebaikan baik pula hasilnya. Kalau kita gunakan dalam kejelekan, jelek pula hasilnya. Maka hati-hati. Ya, jangan berkata ini harta saya menggunakan ini, menggunakan ini, terserah saya. Saya tidak dapat kejelekan. Tidak seperti itu. Harta ini akan dihisab. Sampai Nabi SAW mengabarkan bahwa penduduk sorga, orang-orang fakir, orang-orang miskin, masuk ke dalam sorga 500 tahun sebelum orang kaya masuk sorga. Kenapa bisa seperti itu? Orang kaya terlalu banyak perhitungannya. Orang miskin, cepat. Selesai. Karena keutamaan-keutamaan seperti ini, sebagian para ulama salaf itu punya harta mereka. Ya. Punya harta, tapi tidak pernah kena zakat. Bagaimana caranya? Punya harta, tidak pernah kena zakat. Hartanya banyak, berlimpah ruah, tapi tidak pernah kena zakat. Punya harta, ya. Serahkan lagi. Ini harusnya para ulama terdahulu. Ya. Seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau kalau bersedekah itu seakan-akan habis seluruh hartanya. Ya. Tapi demikian beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan demikian orang yang bertakwa. Kalau hartanya digunakan dalam kebaikan, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah berkah untuknya. Apakah hartanya dibuat semakin banyak dan berlimpah ruah dan semakin banyak pintu kebaikan terbuka untuknya. Iya. Karena itulah harta ini termasuk pertanyaan yang harus kita siapkan jawabannya kelak di kemudian hari. Iya. Kemudian pertanyaan yang kelima, an ilmihi fi ma'amil, tentang ilmunya di mana dia kerjakan atau dia beramal apa dengan ilmunya. Ilmu agama yang kita dengarkan, ya, itu akan dipertanyakan, engkau beramal apa dengan ilmumu? Karena itulah hendaknya setiap muslim beramal sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dia ketahui dari ilmu agama dan dia mampu, ya, untuk mengamalkan, dia amalkan segera mungkin, secepat mungkin. Oh, ya. Nah, dan bukan artinya seperti perkataan sebagian orang. Ada sebagian orang kalau ditanya atau diberikan pengajaran yang baik, dia katakan, wah sudah, cukup dulu ilmuku, jangan dulu ditambah. Nanti kalau ditambah saya tidak bisa amalkan. Ya. Ini perkataan yang seperti ini termasuk bisikan-bisikan syaitan yang dibisikkan kepadanya. Ya. Mempelajari ilmu itu amalan yang saleh. Seorang kalau mendapatkan ilmu, dia ikhlas, dia berusaha untuk mengamalkannya. Dia tidak mampu mengamalkannya, ya, kemampuannya memang sudah seperti itu, tidak mampu dia. Maka Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dia tahu tentang fikih seputar puasa misalnya. Jenis-jenis puasa sunnah itu banyak. Dia tidak mampu melakukan puasa sunnah itu semua. Tidak harus dia lakukan. Ya. Sesuai dengan kemampuannya. Tapi siapa yang mampu melakukannya itu yang bagus. Dan manusia itu berbeda-beda dalam amalan. Kadang ada yang mudah dalam menuntut ilmu, dia mudah, tapi dalam puasa ada yang lainnya lebih bagus dari dia dalam hal tersebut. Ya. Kadang ada orang dalam puasa bagus, tapi sholatnya ada yang lebih baik dari dia dalam masalah sholat. Ya. Demikian. Dan ada orang terkumpul padanya berbagai macam jenis-jenis kebaikan. Ya. Karena itu semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Untuk mendapatkannya, pertama banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberi taufik pada segala sesuatu yang baik dan diridhai oleh Allah. Kemudian yang kedua, dia berusaha mengilmui pelajaran agama, ya, agamanya, dan mengamalkan dengannya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia harus mempunyai semangat yang tinggi, ya, untuk meraih kebaikan. Ini harusnya yang dilakukan oleh setiap muslim. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin sekira cukup dulu sampai sini sebab sekarang sudah masuk waktu Isya. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya dengan tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukum menyentuh atau wassalatu wassalamu ala al-mabawth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Adapun menyentuh atau memegang Al-Quran tanpa wudu, maka hukumnya adalah makruh. Dan bagusnya ditinggalkan. Tapi tidak sampai ke dalam derajat haram. Adapun hadis yang mengatakan la tamassus Al-Quran atau la yamassul Quran illa tahir, tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Kalimat suci dalam hadis ini mengandung banyak kemungkinan. Yang secara umum kita tidak mempunyai dalil tegas menunjukkan tentang haramnya hal tersebut. Paling tinggi hukumnya adalah makruh. Ya. Sebab Al-Quran merupakan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dzalika wa may yu'azzim syi'arullah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Adapun hukum orang yang murtad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Na'am, man baddala dinahu faqtulu." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini apabila ia berada di negara Islam dan hal tersebut diketahui oleh pemerintah, maka pemerintah yang membunuhnya. Sebab ini termasuk penerapan hukum, dan penerapan hukum itu di tangan penguasa, bukan di tangan setiap orang. Adapun orang muslim biasa, maka kewajiban dia adalah menasihati, mengingatkan. Adapun membunuh, maka itu adalah di tangan penguasa, wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum membaca doa nasyhadu an la ilaha? Perkara yang tidak mempunyai dasar yang benar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkan dalam hadis setelah selesai salat tarawih diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Subhanal Malikul Quddus 3 kali. Itu yang diucapkan setelah tarawih. Ya, dan di bacaan yang ketiga dipanjangkan suaranya. Jadi Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, yang ketiga dipanjangkan. Nah, itu yang ada dalil yang sahih tentang doa setelah tarawih. Adapun selain dari itu, maka itu termasuk perkara yang tidak mempunyai tuntunan yang benar dalam agama, wallahu ta'ala alam. Bagaimana tanda-tanda seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam yang tidak diketahui di mana letaknya secara pasti. Yang jelas dia di 10 malam terakhir. Ya. Adillah menunjukkan bahwa tempat paling kuatnya muncul di malam-malam ganjil. Dan di malam-malam ganjil, kebanyakan dalil menunjukkan paling kuatnya di malam ke-27. Tapi mungkin selain dari malam 27, mungkin di malam 29, mungkin di malam 25, ya, dan seterusnya. Iya. Adapun tanda-tandanya, enggak bisa dikatakan seorang itu mendapatkan Lailatul Qadr. Mempunyai tanda tersendiri pada dirinya. Terangkan dalam hadis bagaimana tanda Lailatul Qadr. Kalau di malam hari itu, suasana malam itu seakan-akan agak terang. Kemudian udara berhembus, angin di malam itu tidak ada, sehingga daun-daunan tidak bergerak, ya, dengan hembusan angin atau yang semisal dengannya. Nah, yang paling kuat yang mengetahui tandanya yaitu setelah malamnya. Di siang hari ketika matahari terbit, di pagi hari ketika matahari terbit, matahari itu tidak mempunyai cahaya yang menyilaukan, bercahaya bersinar cuma tidak menyilaukan. Itu tanda yang paling jelasnya. Tapi ini setelah berlalu malamnya. Ya, karena itulah pada malam 10 malam terakhir usahakan seluruh waktu malam digunakan dalam ketaatan dan ibadah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk di malam 10 malam terakhir, beliau i'tikaf, kemudian beliau mengikat kain sarungnya dan beribadah dengan ibadah yang sangat banyak di malam itu. Sebab siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia beribadah di 1000 bulan. Itu keutamannya, bukan keutamaan tersendiri. Ya, kalau dia dapat Lailatul Qadar, seakan-akan dia di atas bulan, seakan-akan begini dan seterusnya, itu adalah khurafat yang tidak ada dasarnya. Ya. Lailatul Qadar itu seperti yang kita gambarkan tadi, wallahu taala alam. Saya minta nasihat. Apabila saya mendengar tentang kehidupan akhirat, hati saya sangat takut dengan api neraka. Tapi kalau saya ingat dunia dan perhiasannya, saya rasakan perasaanku biasa-biasa saja. Iya. Yang saya nasihatkan, hendaknya setiap muslim berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu harus terkumpul padanya tiga sifat, tiga perkara yang tidak boleh terpisahkan. Yang pertama, al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan semua perkara di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia lakukan amalan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ar-raja, harapan. Kemudian yang ketiga, rasa takut. Ia lakukan amalan-amalan, dia tinggalkan larangan, semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini harus ada pada setiap insan, harus seimbang. Kalau seimbang, insyaallah taala seluruh perkaranya adalah baik. Iya. Dan kehidupan dunia bukan tercerah secara mutlak. Tapi memang dunia itu kalau ingin dibandingkan dengan akhirat, tidak ada bandingannya. Tidak ada harganya dunia itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlalu di pasar melewati kambing atau bangkai anak kambing yang cacat. Nabi mengangkat bangkai anak kambing ini, kemudian beliau berkata, siapa ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham, 1 mata uang perak, ya, murah sekali. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya, ini sudah meninggal, ya, jangankan kami beli, diberi saya tidak mau, ya, atau mengambilnya saya tidak mau. Kemudian Nabi berkata, kalau kita ambil saya tanpa harga. Kata, ya Rasulullah, kalau hidup saya, belum tentu kami ambil sebab bangkai, sebab anak kambing ini cacat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi lad-dunya ahwanu 'indallahi min hadhihi al-bahima. Kata beliau, demi Allah, sungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini. Itu perumpamaan dunia diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka faedah yang paling ringan didapatkan oleh seorang muslim dalam nusus syariah, dia harus tahu bahwa dunia itu hina. Tidak boleh melalaikan dia dari kehidupan akhirat. Dan bukan artinya tidak mencari dunia sama sekali, enggak. Bukan itu maksudnya. Ya. Tapi maksudnya, jadikanlah kehidupan duniamu untuk persiapan menyambut kehidupan akhirat. وَبَتَجِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah datangkan untukmu dari kehidupan dunia, dan jangan kamu lupa bagianmu dari akhirat. Tenaf ayat menjadikan pokok dasar dalam masalah ini, wallahu taala alam. Bolehkah kita mendoakan orang tua agar dosanya diampuni pada waktu kita menyambut Ramadan? Kapan awal puasa Ramadan dimulai? Iya. Adapun mendoakan untuk orang tua, itu adalah perkara yang disyariatkan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ya, bagi seorang anak, dan itu menunjukkan tanda kebaktian. Mendoakan pengampunan untuk diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Perkara yang masyru'. Nah, dengankan kedua orang tua, orang-orang yang mendahului kita saja dengan keimanan, didoakan. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Doakan keampunan, apalagi orang tua yang merupakan manusia yang harus dia berbakti kepadanya. Dan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua dengan dalil yang sangat banyak dan beraneka ragam. Kadang perintah berbakti dengan orang tua digandengkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah, menunjukkan pentingnya diletakkan setelah perintah beribadah. Dan berbakti kepada orang tua akhlak para nabi dan para rasul. Ya. Dalam Al-Quran, ucapan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, semuanya menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Nah, dan banyak lagi adillah yang menunjukkan tentang hal tersebut. Maka itu adalah perkara yang dibolehkan. Adapun tentang kapan masuknya bulan Ramadan, ya belum diketahui sekarang. Ya. Nah, para ulama sepakat bahwa penentuan masuknya bulan itu adalah dengan cara rukyat hilal. Sepakat para ulama. Ya, tidak ada perbedaan pendapat dari dulu sampai sekarang. Cuma belakangan ini memang ada sebagian orang yang menyelisih kesepakatan. Dan itu tidak bisa dihitung penyelisihannya kalau dibanding ulama terdahulu. Seluruh para ulama terdahulu tidak ada yang menggunakan ilmu hisab. Yang dipakai adalah rukyat hilal, melihat hilal. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, "Shumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nahnu ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib." Kami adalah umat yang buta huruf. Kami tidak menghitung, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Maksudnya dalam penentuan bulan. Ya, tidak ada istilah hitung dan menulis. Padahal hitungan dan tulisan ada di zaman Nabi, tapi beliau tidak pakai. Ya. Nah, terus bergulir waktu, para imam empat juga tidak ada yang mengatakan disyariatkannya pakai hisab. Ya, terus bergulir waktu, di zaman ini, belakangan, mulai ada yang mengatakan seperti itu. Yaitu di antara ulama belakangan, Syekh Ahmad Syakir, beliau memberikan pembahasan, menunjukkan tentang ini, dan ini yang banyak didukung oleh orang-orang di zaman ini yang tidak mengerti banyak tentang agama. Yang Syekh Ahmad Syakir saja di zamannya diingkari keras oleh para ulama di zamannya. Nazim mengikuti beliau dan itu termasuk kekeliruan dan tergelinciran beliau. Nah, tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Karena itulah orang yang memakai ilmu hisab itu melanggar dua atau jatuh di dalam dua perkara, dua pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, ia menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi adalah menentukan masuknya bulan dengan rukyat, melihat hilal. Ya. Kemudian pelanggaran yang kedua, dia mengganti cara yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nabi dan para sahabatnya hanya menggunakan cara dan tidak menggunakan rukyat hilal. Ini dari sisi pembahasan ilmiah, dari sisi dalil syar'. Adapun dari sisi tentang ilmu hisab itu sendiri, ilmu hisab itu tidak ada kategori yang meyakinkan. Sebab ukuran apadanya penentuan letaknya saja itu pakai koma-koma dan koma-komanya diperkirakan. Ya. Bagaimana caranya ingin membuat kesimpulan pasti? Ingin membuat kesimpulan pasti. Karena itulah tidak dipakai oleh para ulama dalam hal ini. Ini kesimpulan dari masalah ini. Ya. Dan sebetulnya butuh pembahasan yang panjang. Cuma ini adalah kesimpulannya. Dan saya tekankan bahwa ditentukan masuknya bulan itu dengan dua cara. Cara yang pertama, dilihatnya hilal. Pada hari ke-29 setelah matahari terbenam, tunggu sejenak. Selama beberapa lama kalau hilal nampak, itu tanggal 1 Ramadan. Iya, tanggal 1 Ramadan. Kalau tidak nampak atau terhalang dengan mendung, maka digenapkan jadi 30 hari, lusanya otomatis masuk tanggal 1, walaupun tidak lihat hilal sudah. bicara yang kedua dengan menggenapkan bulan kalau tidak melihat hilal. Itu yang ada di dalam syariat Islam. Selain dari itu ada cara yang tidak dibenarkan. Naam, wallahu taala alam. Iya. Kami adalah orang yang ingin mempelajari ilmu agama. Akan tetapi kami dipusingkan oleh beragamnya jamaah atau kelompok yang satu sama lain saling menyesatkan. Maka yang manakah yang harus kami ikuti? Tolong dijelaskan dengan dalilnya. Kebenaran itu jelas. Agama Islam cuma satu. Nah, lada kebenaran itu yang berbilang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sangat tegas diperintahkan dalam Al-Quran. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku. Suruh katakan, ini jalanku, sabili. Satu jalan, bukan banyak jalan. Ini jalanku, cuma satu. Saya yang berdakwah di atas, kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Saya dan orang yang mengikuti saya. Maka jalan kebenaran itu adalah jalan yang jelas. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikian kami jelaskan ayat-ayat itu sehingga nampak jalannya orang-orang yang berdosa. Ya. Nah, jadi jalan yang benar nampak dan diterangkan dalam agama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لَقَدْ تَرَكْتُهُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. Saya telah meninggalkan kalian di atas suatu perkara yang putih, malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Jalan kebenaran cuma satu. Tidak berbilang. Ya. Tapi dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Adanya perpecahan di tengah manusia. Untuk menguji. Siapa di antara hambanya yang komitmen di atas agama. Dan siapa yang tidak jujur dalam keimanannya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku. Ayyakulu amanna wahum la yuftanun. وَلَقَدَ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَذِبِينَ. Alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sehingga Allah tahu orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan Allah tahu orang-orang yang dusta. Itu maksud dari ujian ini. Adanya perpecahan tersebut. Adanya perselisihan. Dan Nabi mengabarkan, menjelaskan adanya fitnah ini, adanya ujian ini pada umatnya, tapi beliau terangkan jalan yang lurus. Kata beliau, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة في رواية ما أنا عليك اليوم وأصحابي. Telah terpecah orang Yahudi menjadi 71 golongan. Orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi. Kemudian kata Rasulullah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Satu ini beliau tidak terangkan. Dan beliau tegaskan cuma satu, tidak dua. Ya. Dan diterangkan oleh beliau. Sebab ini jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang terang. Kata beliau, illa wahida. Ditanya Rasulullah, siapakah satu ini? Pertanyaannya siapa? Ingin tahu orangnya. Ya. Tapi Nabi tidak menyebut orang. Tapi disebut dengan kriteria. Disebut dengan ciri. Siapa yang berciri dengannya, maka dia adalah kelompok yang selamat. Kata Nabi SAW, humul jama'ah. Mereka adalah jama'ah. Diterangkan dalam riwayat yang lain. Yaitu orang-orang yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya pada hari ini. Dan para sahabatku. Inilah yang diringkas oleh para ulama. Dengan mengikuti jalan para ulama as-salaf. Yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini jalan yang benar. Nah, jalan yang disepakati oleh para ulama, bahwa kita wajib mengambil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf, para sahabat, para tabi'in dan orang yang mengikuti mereka yang baik. Dalam Al-Quran diancam orang yang menyelisih jalan mereka. Setelah disebutkan kebaikan. Keutamaan mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوكُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat. Ini keutamaan untuk para sahabat. Setelah itu, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa pahalanya? Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Satu, disiapkan untuknya surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dua, 3, mereka kekal di dalamnya. Yang keempat, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ini didapatkan oleh orang yang mengikuti jalannya sahabat Muhajirin dan Ansar. Siapa yang tidak ikuti, artinya 4 keutamaan dia tidak dapatkan. Bahkan di ayat yang lain diancam dengan ancaman yang sangat keras. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin waktu itu para sahabat, ya, maka kami akan membiarkan dia larut dalam kesesatannya, kemudian kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam, dan itu adalah sejelek tempat kembali. Ya. Dan dalam hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi yang dikatakan sebaik-baik manusia. Karena itu Ibnu Qudamah dalam Dhamm at-Ta'wil, Ibnu Al-Qayyim, dan banyak para ulama menukil kesepakatan seluruh para ulama dari dulu sampai ke zamannya tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Karena itu jalan kebenaran cuma satu. Tidak boleh dikatakan berbilang. Iya. Adapun kelompok-kelompok yang ada itu adalah kelompok-kelompok yang memisahkan dirinya dari jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim menasihati saudara kita supaya kembali komitmen kita kembali ke atas rel yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nasihati kaum muslimin untuk meninggalkan perpecahan, meninggalkan perselisihan, membuat kelompok-kelompok yang tidak di atas tuntunan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Enggak boleh ada partai-partai. Enggak boleh ada jamaah-jamaah. Jamaah itu cuma satu, jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh ada golongan-golongan. Golongan cuma satu, golongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Partai, tidak boleh ada partai. Naam. Golongan hanya satu, Hizbullah. Cuma Hizb Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada. Apa yang terjadi ini semuanya yang kita lihat banyaknya jemaah, banyaknya partai, kelompok, semua ini dari ciri yang tidak baik. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka bergolong-golongan, ya, berkelompok-kelompok, dan setiap golongan merasa bangga dengan kelompoknya. Ini adalah masalah jahiliyah, ciri orang musyrikin, hendaknya dijauhi. Seorang muslim kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Kalau dia lihat ada perselisihan, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Dan terakhir, adapun masalah hajar. Hajar itu artinya menjauhi seseorang karena suatu maslahat syariat. Itu dibolehkan. Tapi hukum dasarnya kaum muslimin itu semua harus diperlakukan dengan etika Islam. Idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hak muslim atas muslim yang lainnya 6, salah satunya idza sallama alayka faradd alayka salam. Kalau dia memberi salam, maka jawablah salamnya. Iya, itu hak seorang muslim. Asalnya dijawab salamnya. Demikian pula senyum, ya, kepada seorang muslim itu adalah akhlak yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar riwayat Muslim, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلح. Jangan kamu menghinakan suatu kebaikan walaupun sedikit, walaupun itu hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang senyum, wajah yang cerah. Ya. Itu asalnya ciri seorang muslim yang baik. Tapi bisa keluar dari asal ini kalau ada maslahat syariat yang dibenarkan. Apa itu? Yaitu orang yang membuat perkara baru dalam agama atau orang yang membuat suatu penyimpangan yang butuh diberi pelajaran sehingga orang ini bisa menjadi baik. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk, ada 3 orang sahabat yang mengaku di depan Nabi bahwa mereka hadir tidak ikut di perang Tabuk dan tidak punya udzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hukum apa? 5 atau 3 orang ini tidak boleh didekati. Kalau dia memberi salam, tidak boleh dijawab salamnya. Ya. Terus berlangsung itu. Selama dekat dengan kaum muslimin beri salam, dari yang jawab salamnya. Ya. Ia datang, perkumpulan kaum muslimin lagi duduk, langsung berpencar kalau mereka datang. Perintah Nabi. Tiga orang diperlakukan sedemikian rupa. Sampai ke hari 40, turun lagi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya tidak boleh mendekatinya. Ya. Nah, tidak boleh melayaninya. Ya. Terus berlanjut sampai 50 hari, 50 malam. Baru turun perintah, mereka sudah diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah syariatnya dengan hal tersebut. Mereka ini, tiga orang ini betul-betul taubat ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dalam taubatnya. Subhanallah. Ini punya maslahat. Ya. Tapi kalau tidak punya maslahat, ya. Dia tidak memberi salam, tidak ini karena permasalahan pribadi misalnya, atau karena istilahnya orang Makassar baku bombe, ya. Atau yang semisal dengan itu, maka yang seperti ini yang tertahan amalannya, tidak halal, ya, tidak berbicara kepada saudara tiga hari, kecuali kalau ada maslahat syariat seperti yang kita terangkan ini tadi. Jadi dibedakan. Kemudian yang kedua, memandang itu jangan memandang dengan perasaan. Ya, saya pahami dari pertanyaan orang yang bertanya di sini, ya, memandangnya banyak memandang dengan bentuk perasaan sehingga melihat fenomena yang terjadi ini kurang bisa menangkap dengan baik. Karena itu memandang dengan pandangan syariah. Ya, memandang dengan pandangan yang baik. Nah, tidak ada orang yang tidak bersalah dan seterusnya. Ya, asalnya kita berbaik sangka kepadanya. Ditanya, kalau memang tidak benar alasannya, diluruskan. Dikatakan itu tidak boleh dan seterusnya, dinasihati. Ya, dinasihati. Seorang muslim kalau jatuh dalam kesalahan, dinasihati. Demikian harusnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Qawmun min qawm, asa ayyakunu khairan minhum. Sampai akhir ayat. Ini bagi orang yang fanatisme kesukuan. Ya. Atau fanatismenya kekelompokan. Ya. Golongannya saja. Yang seperti ini tercela. Nah, dan tidak boleh. Tetapi kalau dia komitmen di atas agamanya, di atas prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia seru manusia kepada jalannya Rasulullah, dan selain itu ada jalan kesesatan, itu benar. Itu yang didakwakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dan beliau telah terangkan hal tersebut. Kata beliau, saya tinggalkan kalian di dalam di atas perkara putih. Malamnya sama dengan siangnya. Siapa yang menyimpang adalah binasa. Dia terangkan binasa. Orang-orang Khawarij di zaman beliau, beliau katakan mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Anjing-anjing api neraka, anjing-anjing api neraka. Jadi masalahnya, bukan masalah diukur dengan kelompok. Tapi apa yang dia serukan? Kalau yang dia serukan itu adalah menyeru kepada dakwah Rasulullah, mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat, maka itu seruan yang benar. Ya. Tapi kalau dia menyuruh kepada kelompoknya, ikut kepada yayasannya, ikut kepada partainya, ikut kepada ininya, memang itu adalah seruan jahiliyah yang seperti itu. Itu kan tidak boleh diikuti, dan itulah yang masuk di dalam kategori ayat yang kita bacakan itu tadi. Wallahu ta'ala alam. Ziarah kubur itu disyariatkan secara mutlak. Tidak ada pengkhususan ketika mau masuk Ramadan baru ada ziarah kubur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ziarah kubur itu disyariatkan untuk mengingat mati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Buraid dalam riwayat Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Saya dulu melarang kalian dari berziarah di kuburan, sekarang berziarahlah kalian, sungguhnya itu adalah mengingatkan kalian untuk akhirat. Jadi ziarahnya untuk mengingat akhirat, bukan karena masuk Ramadan. Iya. Apa bedanya ziarah di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan? Dan membiasakan itu sebagai kebiasaan adat istiadat. Apalagi disebabkan dalam agama, itu tidak diragukan bahwa ini termasuk perkara baru dalam agama yang harus dijauhi. Maka kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat ini adalah kebiasaan yang tidak dibenarkan dari sisi syariat. Apalagi di dalam acara-acara ziarah kubur itu macam-macam sudah kelakuannya. Ada yang ziarah kubur wali, bukan keluarganya, wali-wali kadang. Ya. Minta di situ, minta berkah, minta ini dan seterusnya. Ya, subhanallah. Ini termasuk perkara-perkara yang diingkari di dalam syariat yang murni, dalam syariat Islam yang murni. Ya. Nah, dan hendaknya setiap muslim menjauhi hal tersebut. Ya. Adapun mengusap muka setelah doa, ada memang hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan para ulama berselisih pendapat apakah hadisnya bisa dikuatkan atau tidak. Dibangun di atas itu, ada yang mengatakan bahwa mengusap muka setelah doa disyariatkan, dan ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Dan yang benarnya bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap muka semuanya adalah hadis yang lemah. dan tidak bisa dikuatkan. Karena itulah bukan termasuk sunnah ya, mengusap muka setelah berdoa. Ya, setelah berdoa tidak perlu mengusap muka. Ini yang benar insyaallah taala yang dikuatkan oleh banyak para ulama ahli hadis di zaman ini. Ya, saya lihat Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil semuanya menguatkan lemahnya hadis mengusap wajah. Dan itu yang benar insyaallah taala di dalam masalah ini. Ya. Adapun tentang masalah puasa di atas pertengahan Syaban, pertama hadisnya lemah. Yang kedua, andai kata hadisnya sahih, larangan puasa itu, andai kata hadisnya sahih, maka cara mengkompromikannya, kita katakan bahwa itu adalah larangan orang yang berpuasa semenjak dari pertengahan. Adapun kalau dia sudah puasa dari awal bulan, dia ingin lanjut seterusnya setelah pertengahan, itu boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja dan tidak bertentangan dengan hadis. Ya, maka sebagai kesimpulan, tidak ada larangan dan bukanlah makruh berpuasa di pertengahan Syaban, wallahu taala. Ya, bila kita semuanya dilafadzkan dengan dalam nas syarat dengan kalimat qala yaqulu, berkata, berkata itu ya ucapan dengan lisan. Ya, karena itulah kata para ulama, orang yang tidak bergerak lisan dan bibirnya dalam salat, hanya hatinya saja, tidak terhitung dia salat. Iya. Maka harus bergerak lisan dan bibir. Atau lisannya saja membaca, walaupun dia tidak dengar suaranya. Yang penting ada gerakan. Yang penting ada gerakan. Walaupun dia tidak mendengar suaranya. Ini yang benar insyaAllah ta'ala dari pendapat para ulama di dalam masalah ini. Dan waktu sudah berlalu lama. Dan insyaAllah ta'ala kita harapkan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.